Cello Sakti Record. Lala Michi. Terlalu banyak bacot di depan dunia maya. Seranganmu tak berbobot, tapi kau banyak gaya. Aku sebut kau bodoh, karena kau masih payah. Merasa paling jago, oh itu sangat parah. Kau tulis stupid, so asik. Lirikmu tak membuatku sakit. Excuse me, I'm Lala Widi. Ini musik asli, bukan imitasi. Kuda lumping ping, kuda lumping ping, kuda lumping ping, kuda lumping ping, kuda lumping ping, kuda lumping ping, kuda lumping ping, kuda lumping ping, kuda lumping ping. Ada anak cacing yang ingin membantu karena suka naik kereta. Ia terpilih di sebelahnya naik kereta sehingga ke pundak tangannya berhidung sungguh mirip. Terlalu banyak baca. kau di depan dunia maya. Seranganmu tak berbobot, tapi kau banyak gaya. Aku sebut kau bodoh, karena kau masih payah. Merasa paling jago, oh itu sangat parah. Kau tulis stupid, so asik. Lirimu tak membuatku sakit. Excuse me, I'm Lala Widi. Ini musik asli, bukan imitasi. Terlalu banyak baca di depan dunia maya. Seranganmu tak berbobot, tapi kau banyak gaya. Aku sebut kau bodoh.